أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأنعت فيها جميع الثمار وأنعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal muttaqina alladhina taqaw ta'ata syaitan. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi ketaatan kepada syaitan, dan dari apa ajakan-ajakan mereka seluruhnya yang terkandung dosa dan kemaksiatan, mereka jauhi, maka orang-orang yang bertakwa mereka masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang terkandung di dalamnya uyun, anhar, mata air, di dalamnya tumbuh-tumbuhan, ditumbuhkan buah-buahan yang lezat pada setiap waktunya. Wa yuqallum hala dukhulihim, maka dikatakan kepada mereka ketika mereka masuk ke dalam surga, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan aman, selamat dan aman. Aman dari kematian, selamat, tidak ada kematian, tidak ada tidur, tidak ada capek, tidak ada putus dari kenikmatan, tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana, tidak ada hal-hal yang tidak senang, seluruhnya senang, aman, selamat. Wa naz'ana fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut dari hati-hati mereka sifat benci, hasad, iri, dengki, sehingga tidak ada ahli surga yang saling membenci, iri, dengki, enggak ada. Beda kalau di dunia masih banyak, masih ada. Fatabqa qulubuhum salima min kulli dagal wa hasad, sehingga hati-hati ahli surga selamat dari iri dengki hasad. 6. Gak suka dengan orang lain, ngelihat temannya sukses, ada kenikmatan, wah selalu gak suka, selalu iri dengki. Mutasafiyah, mutahabah. Sebaliknya mereka akan selalu mencintai, menyayangi, rukun, bersaudara, ikhwanan ala sururi mutakabirin, saling bersaudara di atas dipan-dipan, saling mutakabil, saling berhadap-hadapan. Karena kalau di dunia orang yang gak suka ya saling membelakangi, mau ketemu aja malas. Oh ada fulan, di belakangi sama dia, pura-pura gak tahu, ngeleos atau ngeleos gak, ngumpet misalnya. Ya karena gak suka, karena masih ada iri, dengki, hasad, mau ketemu aja malas, gak mau. Tapi kalau di surga ya gak bisa, udah saling berhadap-hadapan. Karena apa? Ya sudah gak ada lagi rasa iri, dengki, hasad. Nah itulah dalalik ala tazawurihim wa istima'in fi husnadi adabihim fima bainahum. Ini menunjukkan adab ahli surga, saling menziarahi, berkumpul satu dengan yang lainnya. Fikoni kulli minhum muqabilan lil-akhar la mustadbiran lah. Masing-masing saling berhadapan dengan yang lainnya, bukan saling membelakangi. Makanya di antara adab itu kalau mau duduk, duduk berjamaah misalkan, jangan ada yang membelakangi, enggak boleh. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Baik ketika duduk atau ketika jalan. Ya. Tadabur, tadabur saling membelakangi satu dengan yang lain. Muttaqin ala tilka surur muzayyana bil hurush wal lulu wa anwa'il jawahir. Yang mereka bersantai, bertelekan, bersantai, ya tidur di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan indah, bel hurush, dengan firas, hamparan, ya bisa tikar atau yang semisalnya, yang terbuat dari lu'lu' dan anwa'il jawahir, ya lulu jawahir batu mulia, yang paling mahalnya kalau di dunia ini apa? Diamond, permata. Ya. Nah, ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada diamond, lebih daripada permata yang lebih indah, lulu, jawahir. Nah, lebih indah, lebih cantik, lebih bagus daripada yang ada. Ini di surga. Kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Wala haula wala quwata illa billah. Fadlallahu.